Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man ittaba'a hudah, wa sallama tasliman kathira, wa ba'd. Sudah kita ambil berapa bait? Murajaahnya 20 ya. Qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki musallian ala nabiyil mustafa wa alihi al-mustakmilina syarafa. وأستعين الله في ألفية مقاصد نحي بها محية تقرب الأصاب لفظ المجزي وتبسط البلى بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة نافية ابن معطي وهو بسبق حائز لفظي لمستوجب ثنائي لجميل والله يقضي به بات وافرة لواله في درجة الآخرة كلامنا لفظ مفيد كالساقم واسم وفعل ثم حرف الكلم وحيده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتفعلت وأتت ويفعل ونور أقبل أن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتمييز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه واسم النحو صوحي هل والاسم منه معرب ما مبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفيل بلا تأثر وكافتقار أصل ومعرب الأسماء ما قد سليم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارع إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفس وكل حرف به وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن سندي كذا قال وكل حرف مستحق للبناء yeah. Siapa yang memberikan komentar? Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Ada yang mau menyampaikan masukan ya? Terkait dengan wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Bagaimana kalamnya Asy-Syurah? Seperti Al-Makudi yaitu apa? Kalamnya beliau ghairu mufiyah lil maqsud, ucapan beliau tidak apa? Mewakili apa yang dimaukan. Yang dimaukan apa? Yang dimaukan adalah bahwa setiap apa huruf itu mabni. Tapi ungkapan beliau dengan istihqaq wa kullu harfin mustahiqun lil bina, nah itu tidak apa memenuhi apa yang dimaukan. Karena istihqaq itu bisa apa terwujud atau apa tidak terwujud. Ya, sebagaimana dikatakan oleh apa penyair yaitu apa man yahfaz wa laisa وليس كل مستحق يعطى مستحق ورأي من لحوق أمر ما لحق فسلم الأمر لرب ما خلق فكل شيء في المقادير سبق. Tidak semua orang yang berhak yang punya hak dia mendapatkan haknya, ya kan? ورأي من لحوق أمر ما لحق, dan orang yang mengejar satu urusan kemudian dia mendapatkannya, tidak masih dapat. Hanya saja ada udurnya. Apa udurnya? Wa mu'arabul asma'i maqad salima min syabahil harfi ka'ardin wa suma'. Itu min syabahil harfi ka'ardin wa suma'. Isim yang mu'arab adalah isim yang selamat dari keserupaan dengan huruf. Kalau dia serupa dengan huruf, maka apa? Mabni. Ya. Al-musyabbahnya dengan huruf saja mabni. Apalagi al-musyabbah bihinya. Ataupun al-musyabbah bihinya saja. Ya betul ya. Al-musyabbahnya saja apa? Mabni apalagi al-musyabbah fihinya. Gitu. Ya. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Wal aslu fil mabni an yusakkana. Hukum asal bina adalah dengan apa? Sukun. Kenapa? Ya akhaf lebih apa? Ringan. Kemudian kadang keluar dari sukun kepada harokat. Dengan berapa sebab? 5 sebab. Ya. 5 sebab yang menjadikan bina. Binanya isim. Atau binanya kalimat secara umum dari sukun kepada harokat. Yang pertama, ya, lit takhallus atau lil tiqai sakinah ini. Karena pertemuan 2 sukun. Seperti pada kalimat, ya, ams aina. Ya kan, kalau di sukun ain. Ya, ams. Kemudian, sebab yang kedua, ya, karena dia diletakkan di atas, ya, 1 huruf saja. Terus yang ketiga, asalis, likaunihi urdatan urdan li albad'i bih. Yang keempat, li'anna lahu aslan fil i'rab, karena dia memiliki asal dalam i'rab seperti qablu, ba'du. Yang terakhir, karena dia limusyabahati al-mu'rab, yani contohnya apa? Fi'lun mad itu mabni karena dia menyerupai fi'lun mudhari' dalam hal diantaranya bisa datang dia fi'lun mad sebagai khabar, sebagai hal, sebagai sifat, ya kan? Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dhamm ka aina amsi haythu wassakinu kam. Ya. Atau sebelumnya saya ingat ya, yang sebelumnya itu ada yang terlewat untuk saya tanyakan, yaitu tentang i'rabnya mundur sejenak ya. Wa kana niyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin, ya bila ta'assurin. Bagaimana i'rabnya bila ta'assurin? Ba harful jar, la biman ghair, ya majrur 'alamatu jarrihi kasra dhahir 'alama ba'dah, 'alama ba'dah. Ya. Wahuwa mudhaf. Wahuwa mudhaf. Ta'assurin, ta'assurin mudhafun ilaih. Majrur wa 'alamatu jarhi ayah kasrah muqaddarah. Mana min dhuhuriha? Ya al-i'arah. Apa? Al-i'arah. Boleh juga kata Syekh Mustaimin karena ini bukan masalah syariat. Kalau mau kita jadikan i'rabnya lebih mudah, banyak harful jar, la-nya apa? La nafiyah. Kemudian apa? Ta'athurin ismun majrur bi alba. Sama seperti ini, contoh apa? Jitu bila zadin. Jitu bila zadin. Kemudian yang kedua, wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwasmun nahu sahwa hayyahal. Ini yang terlewat. Bagaimana i'rabnya huwasmun? Wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwasmun nahu sahwa hayyahal. Yang rajih bahwasanya huwasmun sebagai apa? Khabar dari mubtada. Ya. Mana mubtadanya? Wal amru. Kemudian mana jawab syaratnya? Wal amru in, kan ada. Ada tu syarat. Wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwasmun nahwa sahwa hayal. Khabarnya, jawab syaratnya mana? Mahaduf. Jawabannya apa? Fahuwa fahuwasmun. Ya. Apa kata Al-Hafni yang disebutkan oleh Al-Khubari? Apabila apa? Mubtada mendahului syarat, kemudian datang setelah keduanya apa? Sesuatu yang, ya apa yang bergandengan dengan fa, apa yang dia cocok untuk dijadikan sebagai apa? Jawab syarat, maka dia sebagai jawab syarat. Kalau tidak, maka dia sebagai khobar. Ya, meskipun ada juga pendapat yang lain yang disebutkan oleh As-Subban bahwasanya al-amru wal amru itu mubtada, kemudian tadi in lam yakun dan jawabannya itu sebagai khabarnya. Ya. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham. Di antaranya ada yang mabni di atas apa? Dhu kasrin. Wa dham. Apa yang mabni di atas kasrah? Amsi. Ya. Ka aina amsi haythu wasakinu kam. Ya, lengkap di situ. Wa minhu dhu fathin, ada yang mabni di atas fathah. Kemudian apa lagi? Wa minhu dhu fathin wa kasrin, kasrah dan dhammah. Seperti apa? Ka aina, aina mabni. Kenapa mabni? Sebabnya apa? Aina mabni. Apa? Sebab mabninya dulu. Ya, mabninya dulu. Sekarang yang kedua, pertanyaan kedua, kenapa mabni di fathah gitu? Kenapa aina mabni? Ya, karena asyabah al-ma'nawi. Dia menyerupai dengan huruf hamzah istifham. Kemudian kenapa mabninya di atas fathah? Ya, tadi lihat siapa sakinain. Kain amsi, amsi. Amsi kenapa mabni? Ya, karena dia mengandungi makna al. Al-ahdiyah. Ya, mengandungi makna, berarti syabah al-ma'nawi ya. Makna al. Ya, kemudian, ya kenapa dia mabni di atas harokat? Ya, iltiqat sakinain. Apa syarat-syarat binanya ams? Siapa man yadhkur al-bait alladhi yajtami' fih atau tajtami' fih syurut bina ams? Ya, man? Man? Di khamsi syurutin fadni amsi bi kasrah. Ada apa enggak? Idza ma khala min al wa lam yakusuh ghira. وثالث التعيين فاعلمه يا فتى وليس مضافا ثم جمعا مكسرا. Ini apa? Wah, ini antum gimana nih susuannya nih? Anak dia kita hafal sambil belajar bersama. Antum waktunya lebih banyak. Jafar apa? Tulisannya ada enggak? Catatannya ada enggak? Enggak ada juga. Enggak lengkap. Kenapa nggak lengkap? Ada yang apa? Zikri apa? Catatannya ada nggak? Eh? Ada. Ya? Ah itu. Berapa syarat tadi? 5 syarat. Iya. Di khamsi syurutin. Fabni amsi bi kasrah. Dengan 5 syarat binakanlah amsi di atas kasrah. Idza ma khala min al, pertama kosong dari al. Iya. Walamnya kusughira, kemudian tidak jazir. Itu yang kedua. Ya, wa thalithu ta'yinu. Kemudian yang ketiga dia untuk ta'yin. Al yaum qabla yaumik hadza. Iya. Fa'lamhu ya fata, enggak ada di situ. Kemudian walaisa mudhafan. Tidak didhafahkan. Kemudian apa? Tumma jam'an mukassara, tidak dijamakan dengan jamak taksir. Nanti kalau ada waktu setelah selesai murojaah dari awal sampai 100 berapa ini, murojaah semuanya dari awal sampai yang terakhir ini kan 15 sudah selesai semuanya nih murojaah, berarti ya nggak boleh bawa kitab. Syukur-syukur kalau yang nggak bisa berdiri ya, biar mengencangkan semangatnya, memacu semangatnya. Setuju ya, siapa? Setuju. Ka'ayna amsi haithu wassakinu kam. Warrafayah, warrafa wa nasba jalan inaba, lismin wa fi'lin nahulan ahaba. Warrafa wa nasba jalan i'araba. Ada yang mau ngasih masukkan? Terkait dengan i'arab. Bait ini, warrafa wa nasba jalan i'araba. Ada masukkan enggak? Ada sesuatu enggak? Ada syal enggak? Hah? Apa? Didahulukannya makmul dari fi'il yang ditaukid dengan nun taukid. Boleh enggak ini? Kata Suyuti tidak boleh. Kenapa? Karena tujuannya fi'il ditaukid untuk ihtimam. Dengan dia diakhirkan berarti bertentangan dengan tujuannya. Iya kan? Apa tadi? Tentunya bunyinya warrafa wan nasba ja'alan i'raba. Aslinya apa? Ij'alan arrafa wan nasba i'raba. Tapi Ibn Hamdun membolehkan seperti itu. Berarti tidak darurah menurut mereka yang tidak boleh, berarti darurah syariah. Bagi yang membolehkan bukan apa? Darurah syariah. Warrafa wan nasba ja'alan i'raba. I'rabnya apa? Mansub arrafa. Maf'ul bih مقدم أول لي إجعال إعرابا مفعول به ثاني والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا هي لاسم وفعل جديكن له إعرافا dan نصب sebagai tanda إعراب bagi apa اسم dan فعل jadi رفع dan نصب adalah tanda yang apa مشتركة antara apa اسم dan فعل نحو لن أهابا شوف di Arab Jafar lan nahu lan ahaba nahu nahu Haris nahu lan ahaba boleh kamu semenit atau ya sedetik ya. Ya, nahu khabar lil mubtada mahdhuf ahsan taqdiruhu wa dhalika nahu. Ya, lan ahaba harfu harfu nasbin wa Habis. Harfu nafsin wa nasfin was tiqbalin. Ahaba mubarak. Ya, wa alama nasbihi wal alif fil itlaq wal jumlah fi mahalli khabar nahu lan ahaba. Ya, bisa kalau qusid lafdhu berarti dia pada mahalnya jar, tapi kalau ditakdirkan setelah nahunya didhafakan pada qaul berarti dia pada mahalnya apa? Nasab. Ya, fi nahwi qaulika lan ahaba, ya boleh dengan dua sisi. Ya, rafa wa nasba jalan i'raba lismin wa fi'lin nahu lan ahaba walismu. Ya, walismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima. Ya, mana yang jelas ya, isim dikhususkan dengan jar. Ya, sebagaimana apa, fi'l dikhususkan dengan jazm. Di sini maknya ma apa, walismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima. Maknya apa? Kama ma nasariyah sant. Takdirnya apa berarti? Wal ismu qad khussisa bil jarri ka takhsisi al fi'li bil jazmi. Ya. Bil jazmi. Yang ada challenge ini ya. Ada yang mau ngasih masukan silakan. Barangkali ada faedah yang terlewatkan. Wal ismu qad khussisa bil jarri, sebagian ada yang mengatakan qalb. Ada qalb di situ. Walismu qad khussisa bil jarri. Aslinya ada qalb gitu. Mana ya itu walismu qad khussisa bil jarri? Isim dikhususkan dengan jar. Maksudnya jar dikhususkan dengan isim. Ada mengatakan qalb. Seperti zayyinu al-Quran bi-aswatikum. Ada mengatakan itu qalb. Maknanya zayyinu aswatakum, zayyin aswatakum bil-Quran. Walismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima. Terus apa lanjutkan Marwan? Ha, ya siap melanjutkan ini. Terus jangan longo. Hah? Walismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima. Hah? Terus apa aja? Ya, loyo aja kelihatannya nih Marwan. Walismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima farfa' bi dhammin wa ansiban fathan wa jur kasran ga dzikrullahi 'abdahu yasur. Ada dua hal yang akan ditanyakan terkait dengan bait ini. Ya, yang pertama terkait dengan i'rab jarran mansub. Kenapa? Siapa? Rizki jarran. Kenapa mansub? Farfa' bi dhammin wa ansiban fathan. Nah itu. Kenapa fathan mansub? Wa ansiban fathan wa jur. Kasran ga dzikrullahi 'abdahu yasur. Ah. Kenapa mansub? Ya, jangan lama-lama. Mar. Farfa' bi dhammin wa ansiban fathan wa jur. Ya, mansub ala nazm al-khafid. Qiyasi atau sama'i? Mansub ala nazm al-khafid itu. Sama'i. Tapi dalam contoh ini? Sama'i atau qiyasi? Qiyasi kenapa? Ya. Kenapa? Karena didahului oleh yang semisalnya. Ya. Karena dia didahului oleh yang semisalnya. Lihat. Farfa' bi, dhammin. Arti wansiban aslinya bi, gitu. Ya. Fathin. Dibuang baknya karena sudah disebutkan pada yang sebelumnya, karena mencukupkan dengan yang sebelumnya. Kalau ada isim yang dia muta'addi kepada apa? Maf'ul dengan perantaran. Ada fi'il yang dia muta'addi dengan perantaran huruf, kemudian hurufnya dibuang, maka dia apa? Mansub. Ala nazil khafid. Wa'addi laziman mi harfi jarri wa in hudif fan nasbu lil munjarri. Wa'addi laziman, muta'addikanlah fi'il yang lazim. Di harfi jarri dan huruf jar. Wa in hudhif, kalau dibuang huruf jarnya, fannasbu lil munjarri. Makanya tadinya jar jadi nasab. Ini bisa dikiaskan pada apa? Naqla nafi anna wa an. Kalau huruf jarnya sebelum anna al-masdariyah dan an al-masdariyah itu dikiaskan, jadi dikiaskan pembuangannya. Seperti yang sudah lewat. Amma anta dha nafar. Amma anta bah. Amma anta farran faqtarid. Amma anta farran faqtarid. Maksudnya apa? Li'an kunta farran. Ya, iqtarib li'an kunta farran. Kemudian kedua. Zikrullahi. Atau kita ulangi. Farfa' bidhammin. Ansiban fathan wajur kasran. Kadzikrullahi 'abdahu yasur, itu kan? Ya, kadzikrullahi 'abdahu yasur. Coba di Arab, dzikrullahi 'abdahu yasur, Taufik. Dzikru mubtada wa mudhaf. Ya. Dzikrullahi 'abdahu maf'ulun bihi dzikr. Yasur. Jumlah fi'liyah khabar. Ya, di situ idhafanya masdar kepada fa'il atau maf'ulnya. Zikrullahi. Zikr masdar idhafakan kepada fa'ilnya atau maf'ulnya. Apa? Fa'ilnya. Berarti maknanya apa kalau diidhafakannya masdar kepada fa'il? Zikrullahi abdahu yasur. Hah? Hah? Walda, bantu. Apa? Enggak, zikr ini. Zikrullahi abdahu yasur. Gimana? Apa? Kalau zikr, masar, ridhafa'an, berfa'ilnya. Maknanya apa berarti? Apa? Apa ya? Yasur berarti apa? Bagi siapa? Ya. Jadi zikr di situ masdar boleh didhafakan kepada fa'ilnya, boleh kepada maf'ulnya. Iya kan? Kalau seandainya zikr didhafakan kepada fa'il, di situ lafzul jalal Allah kita jadikan sebagai fa'il, maka terjemahnya zikrullah. Allah ingat hambanya, itu yasurruhu, yasurruhu, membuat hamba itu senang. Jadi orang yang diingat adalah Allah SWT karena dia banyak ingat kepada Allah. Hidupannya akan senang. Berarti ada maf'ul bihi yang mahdhuf. Ya surruhu. Iya kan? Kemudian kalau idhofahnya kepada apa? Maf'ul bihi berarti apa namanya? Zikrullah. Berzikir kepada Allah. Berarti fa'ilnya apa? Ya. Berarti bacanya apa? Zikrullahi abduhu atau abdahu? Abduhu sebagai apa? Fa'il. Ya, fa'il. Zikrullahi abduhu yasur. Maknanya apa? Hamba berzikir kepada Allah yasurruhu. Ya. Zikirnya hamba kepada Allah gitu ya. Zikirnya hamba kepada Allah membuat dia gembira. Wa ba'da jarrihi alladhi udhifa lah kamil bi nasbin aw bi raf'in 'amalah. Itu masdar. Wa ba'da jarrihi alladhi udhifa lah. Setelah masdar ini, wa ba'da jarrihi alladhi udhifa lah, setelah masdar mengejarkan mudhaf ilaih, maka setelah itu apa? Kamil bi nasbin aw bi raf'in 'amalah. Maka sempurnakanlah amalannya masdar dengan menasabkan atau merafakkan. Paham ini? Wa ba'da jarrihi alladhi udhifa lah kammil bi nasbin aw bi raf'in 'amalah. Setelah masdar ini yang beramal mengejarkan mudhaf ilaihnya, maka sempurnakanlah amalannya masdar dengan menasabkan apanya berarti? Maf'ulnya atau merafakkan apanya? Fa'ilnya. Pada contoh tadi zikrullah, ini kan sudah mengajarkan ya. Lafzul jalal Allah. Apa yang kurang sekarang? Ya tergantung tadi masdarnya. Idhofahnya kepada fa'il atau maf'ul. Kalau kepada fa'il berarti dia masih butuh apa? Maf'ul. Dinasabkan abdahu yasur. Kalau idhofahnya kepada apa? Maf'ul. Berarti dia butuh apa? Fa'il. Mahdurafakan. Nah itu kan. Tapi seringnya yang banyak nasab istilahnya, maqul bih. Nanti akan datang insyaAllah kalau bahasa nasar. Kasran ga zikrullahi abdahu yasur. Wajizim. Betul? Coba lanjutkan ya, wajizim. Wajizim. Ya. Ya. Atau yang sebelumnya, bait sebelumnya ada masukan? Yang lain ada yang tertinggal? Farfa' bi dhammin wansiban fathan wajur kasran. كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خوب لنمر وجزم بتسكين جزمكنه dengan sukun. Ada petugas penerjemah ya. Coba diterjemahkan Marwan, wajzim bitaskinin ya, wajzim bitaskinin, terjemahkan ya, wa ghairu ma dzukir, yang lantang, yang tahu salah. Wa ghairu ma dzukir. Ya, ya, ya nubu. Ya. Lanjutannya apa? Ya. Sa'an wajzim bi taskini wa ghairu ma dzukir ya nubu nahu nahwa ja'ahu tani namir. Jazmkanlah, apa yang dijazmkan? Fi'lun mudhari'. Ya, dengan sukun. Wa ghairu ma dzukir, dan selain yang telah disebutkan dari tanda-tanda asliyah yanub adalah selain yang disebutkan, berarti dia tanda-tanda naib pengganti gitu. I'rabnya apa ghairu? Wa ghairu ma dzukir yanubu. Mubtada. Khabarnya mana? Yanubu. Jadi selain tanda-tanda yang telah disebutkan dari tanda-tanda usul, koma, fathah, kasrah, sukun adalah tanda-tanda pengganti. Contoh, ja'ahu bani namir. Ada dua pertanyaan di sini. Ja'ahu bani namir. Ja'ahu. Diqasr. Aslinya apa? Ja'ahu. Ini sifatnya qiyas, siar somai. Ya, dirinci. Kalau. Kalau apa? Jangan kalau-kalau. Kalau. Kalau apa? Kalau ya, jadi kalau ada dua hamzah pada dua kalimat yang berbeda bertemu dalam keadaan harokatnya sama, maka salah satunya boleh dihilangkan. Seperti barakiroah. Ya. Apa? Ya, amr siapa kiroahnya apa? Amr ibn al-Ala itu apa? Iza ja'a ya. Iza ja'a ajaluhum. Surat apa? Al-A'raf. Iza ja'a ajaluhum. Ringan kan? Nahu ja'ahu bani namir. Kalau dibaca nahu ja'ahu. Kadang ada yang tidak kuat baca hamzah. Kalau baca hamzah itu harus ditekankan suaranya. Kalau enggak kayak jadi hilang gitu. Ja'ahu. Ja'ahu. Ja'ahu bani namir. Nahu ja'ahu bani namir ya. Di situ syai'nya mana? Ahu. Dia apa i'rabnya? Ahu. Fa'il marfu dengan apa? Waw. Bani. Bani apa? Contoh yang majrur dengan apa tandanya? Ya. Ya. Nahu ja'ahu bani namir. Wajzim bitaskinin wa ghairu ma dzukir. Ya nubu nahu ja'ahu bani namir. Lanjutkan apa faqih setelahnya, faidnya dari wajzim. Ya, warfa, ya, warfa biwawin wansiban bil alif wajru bi ya'in ma minal asma' asif. Masan berikutnya, warfa biwawin wansiban bil alif wajru bi ya'in ma minal asma' asif. Warfa' biwabin wansibanna bil alif, apa terjemahannya Jafar? Ya. Ya. Ya. Warfa' biwabin wansibanna bil alif, rafa'kanlah dengan wawu. Wansibanna bil alif, dan nasabkanlah dengan alif. Wajrur biya'in, dan jarkanlah dengannya. Ma minal asma' asif. Ma minal asma asif. Ma irobnya apa di situ? Ma irobnya apa? Mafulun bih. Berarti dia isim mausul pada mahalli nasab. Mafulun bih dari majrur. Ya. Maf'ulnya warfa'nya mana? Warfa' biwawin wansiban. Mana maf'ulnya itu? Hah? Dibuang. Ini masuk pada bab apa? Tanazu'. Diamalkan yang terakhir. Ini madzhabnya apa? Al-Basriyin. Karena butuhnya adalah kepada yang fadlah, maf'ul bi fadlah, maka tidak disebutkan lagi. Ya. Tidak dikasih dhamir, tidak perlu. Karena fadlah nanti akan datang juga. Warfa' biwawin wansiban nabil alif wajrur biya'in ma minal asma asif. Minal asma. Irohnya apa? Jar wa majrur muta'alif apa? Asif al-ati. Iya. Ma minal asma asif. Ya. Hah? Ada? Yang kedua? Iya. Gimana? Iya. Dia minal mausuf jar majrur muta'alif mahdhuf sebagai apa? Hal dari hal dari ma'al mausulah ya. Kemudian yang kedua tadi yang tadi ya. Ma minal asma asif ya. Sekarang jumlah silanya mana? Asif. Aidnya mana? Mahdhuf. Takdirnya apa? Asifuhu. Apa baitnya? Pembuangan yang mansub itu banyak. Sudah lewat kan atau? Fi aidin mutafsilin intasab di filin awasin kaman narju ya bahsanta. Fi aidin mutafsilin intasab di filin awasin kaman narju ya. Atau sebelumnya mundur satu bait lagi ya. Fi aid sebelum fi aidin mutafsilin intasab banyak gitu, ha? والحذو عندهم كثير منجلي والحذو عندهم كثير منجلي pembuangan apa aid banyak iya dan jelas apa tadi wahadhu عندهم كثير منجلي nah fi aidin mutasilin inin tasab ini mutasil kan asifu fi aidin mutasilin inin tasab bi fi'lin dengan fi'lin asif awasin kama narjih kalau dengan wasf taqdima anta qab ya penerapan warfa bi wawin wansibanna bil alif fajr bi ya'in ma minal asma asif lanjutannya apa zikri ya min dzaka dzu in suhbatan abana wal famu haitsul mimu minhu bana min dzaka ini isim syarat mana ha al asma ya al asma sita. Kalau al-khamsah pada masalah apa? Jurmiyah ya. Kalau al-fiyah al-asma as-sidda. Min dhaka dhu ya rabi al-dhu. Usidda al-akhdu sebagai mubtada mu'akhar. Di antara asal-asma as-sidda adalah dhu. Ya. Min dhaka dhu. In suhbatan abana. Ya rabi apa Marwan? Ini bisa obat ini. Obat yang ngantuk. Ya. Ada yang mengatakan obatnya makan kecut-kecut. Bukan, obatnya ditanya. Ya Marwan. In suhbatan abana. Iramnya begini. In suhbatan abana. In. Harfu syaratin jazim. Suhbatan. Apa? Aful bih. Li. Lili. Apa? Di abana al-mazkur. Setelah itu. Iya. Ya ada yang berpendapat demikian. Tapi yang lebih bagus bagaimana? Suhbatan adalah maf'ul bih li fi'lin mahdhuf yufassiru ma ba'dah. Takdirnya apa? Ya in abana suhbatan abana. Adapun abana al-mazkur. Dia sebagai dia tidak ada mahal dalam i'rab. Jumlah apa? Tafsiriyah. Min dhaka dhu'in suhbatan abana. Walfamu. Walfamu haythu. Haythul mimu minhu bana inna. Kemudian walfamu ketika atau di saat mimnya itu terpisahkan. Ya. Di sini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Yang pertama, kenapa disebutkan terlebih dahulu dzu. Kalau kita kan menghafal di asma sita abuka akhuka waktu malin terakhir ya. Tapi sini dzu min zaka dzu disebutkan terlebih dahulu. Ya Pak, man hijib. Ya, satu alasan yang pertama. Ya, dia pertama mesti i'rabnya dengan huruf mesti, ya kan? Yang kedua dia melazimi idhofah. Ya, santa. Langsung sekali ini perluas syarat-syarat atau nanti terakhir. Ya, syarat-syarat dulu lah. Sebutkan syarat-syarat umum dari i'rabnya al-asma sittah dengan huruf. Ya, Pak. Antakuna mudhafan. Antakuna mudhafatan. Antakuna idhafatuha ila ghairiya al-mutakallim. Antakuna mukabbara. Antakuna mufrada. Pada dzu ditambahkan lagi enggak syaratnya? Apa syaratnya? Apa? Antakuna bimana sahib. Untuk mengeluarkan dzu athayyah. Contohnya apa dzu athayyah? Dalam syair. Fa imma kiramun musiruna laqituhum. Fa hasbi min dhu 'indahum ma kafaniya. Al bi'ru dhu hafartu wa dhu tubaitu. Terus apa? Betul enggak? Hah? Ini tadi al-bi'ru tuh. Al-bi'ru dhu wa bi'rin. Wa bi'ri dhu hafa. Oh. Wa bi'ri bi'ru jaddi wa abidu. Iya, apa baca sebelumnya itu? Wal-bi'ru bi'ru abi wa jaddi. Wal-bi'ru bi'ru abi wa jaddi. Terus, wa bi'ri dhu hafartu wa dhu tawaitu. Si mausul ya, mabni. Luar. Agar ini syarat tambahan dari apa? Hah? Dhu. Berarti syarat yang kelima. Syarat tambahannya agar apa? Dhu-nya bukan dhu apwa'iyah. Kalau dhu apwa'iyah mabni. Si mausul. Syarat berikutnya. Tambahkan. Hah? Apa? Agar idhofahnya kepada isim jenis zahir apa? Ya, huruf wasfin. Agar idhofahnya dhu kepada isim jenis yaitu selain wasaf. Ya. Kenapa sih? Atau sebelumnya isim jenis itu apa? Maknanya isim jenis. Tadi kan syarat yang ke-6 7 ya. 6 atau 7? 6. Agar dhu didhofahkannya kepada isim jenis. Iya. Yeah. Isim jenis. Apakah bentuknya masdar? Ini banyak. Atau selainnya? Enggak mesti masdar. Isim jenis. Apa isim jenis itu? Ma kudiali ma'nan kulli. Apa yang diletakkan untuk makna? Menyeluruh sedikit atau banyak. Ma'un, malun, ilm, fadlun. Iya. Yeah. Ghairu wasuf. Kenapa tidak boleh didhofahkan kepada wasuf? Ja'ani dhu qa'im atau dhu apa yang wasaf tidak boleh. Kenapa? Wasaf seperti apa? Isim fa'il, isim maf'ul, wasaf an-nahwi, ya. Kenapa? Karena wasaf untuk dia datang sebagai sifat tidak betul, tidak perlu apa bantuan dhu, langsung saja ja'ani rajulun qa'imun, ya. Nggak perlu abah dhu qa'im. Nah sekarang pertanyaannya, boleh tidak dhu didhofahkan kepada dhamir? Ada khilaf, si bawah melarang. Ada yang membolehkan, siapa? Ibn al-Barri juga, siapa lagi? Al-Mubarrid as-Santa. Ibn al-Barri, al-Mubarrid membolehkan. Kalau Ibn al-Barri boleh sahih didhofahkan sebagai kepada isim apa saja yang sahih, boleh dhu didhofahkan kepada isim apa saja yang sahih didhofahkan padanya, ya kan, Ibn al-Barri. Hanya saja seringnya kalau dzu didhofahkan itu dalam bentuk lafaz yang jamak. Seringnya jamak. Contohnya apa? Ucapan penyair, innama ya'rifu dzal fadl la minan nasi dzabuhu dzabuhu. Seringnya dalam bentuk lafaz jamak seringnya. Apa ini kata Al-Azhari terkait dengan dzu? Ja'a dzabu amrin itu. Ya, dzabu amrin. Jarang berarti ya. Sekarang apalagi boleh tidak didhofahkan dzu kepada isim alam? Boleh tidak? Ya, sedikit. Anallahu dzu bakkah. Sedikit. Ya. Ataupun yang boleh secara mutlak ya, membolehkan itu memang jarang. Kepada jumlah. Boleh tidak? Jarang juga. Apa baiknya ucapannya contohnya? Yang dzu taslam itu. Yani tariqin dza salama. Selesai dzu udah. Ya. Itu tambahan jadi dzu di atas 4 syarat umum tadi. Yang kelimanya apa? Agar dzu bermakna ya, sahib, bukan apa-apa. Kemudian agar idhofahnya kepada isim jenis, apakah maknawi ataupun bentuknya apa? Hissi. Kemudian min zaka dzu in suhbatan abana. Ya, ini. Di antaranya dzu ketika dia abana, mana ya Pak abana? Iya. Abana yubinu. Apa? Ya. Apa kata? Intasara bukan. Abana yubinu menjelaskan makna atau mufhim. Menjelaskan abana yubinu adhara yudhiru atau afhama yufhimu. Mereka memahaman makna apa? Suhbah. Bermakna sahib maksudnya. Walfamu haithul mimu min hubana. Alfam. Dalam lughah Arab. Alfam. Ada dua penggunaan. Ada alfam. Ada apa? Fu. Alfam ada fu. Apa bedanya penggunaan fam dengan fu? Hah? Kalau fu harus selalu di idhofahkan. Contohnya apa? Dalam hadis. Innaka la tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'ala fi imratik. Bagaimana dengan ucapan penyair khalaṭa min Salma khayashima wafa? Itu. Wafa. Jawabannya apa? Ada dua, yang pertama syadz, yang kedua ada mudhaf ilaih yang diniatkan. Ini wafaha khalaṭa min Salma khayashima wafa, ini wafaha. Adapun fa bagaimana? Dari sisi penggunaan. Kalau tadi fu kan melazimi dhofah, kalau fu lafadznya ya. Kalau fam lafadznya fam bagaimana? Ya, kadang didhofahkan kadang tidak. Contoh yang didhofahkan dalam ucapan Rasulullah SAW apa? La khalufu famis sha'im athyab. Kemudian dalam keadaan mujarradah anil dhofah contohnya apa? Hadza athyabun nas ya. Faman gitu ya. Faman. Atyabun nasi faman. Walfamu haithul mimu minhu bana. Fam dengan syarat mimnya terpisahkan. Ya. Tidak ada mimnya. Kalau ada mimnya ya. I'rabnya dengan harokat apa? Zahira. Iya kan? Faham kan? Jafar. Rizki faham? Ini kesempatan antum untuk memurja kembali itu. Sudah diulang, pelan juga penyampaiannya kan dibandingkan sebelumnya. Sehingga enggak ada udzur antum enggak bisa enggak paham. Berarti alasannya kalau enggak bisa ya kurang serius dia belajarnya, kurang sungguh-sungguh. Fal fa muhaitul mimu min hubana. Lanjutannya apa, Aris? Abun akhun hamun kadzaka wa hanu والنقص في هذا الأخير أحسن أرياضة. أب أخ حم يا جوجا أب أخ حم والنقص في هذا الأخير أحسن. Bingung. Pandu marah. Abun akhun hamun kaza kaza hanu. Wa naqsu fi hadha al-akhir ihsanu. Iranya apa? Abun. Mubtada. Yang selanya akhun hamun ma'tufan kepada abun. Kazaka. Khabar dari semuanya ini. Ya. Abun akhun hamun kazaka. Abun akhun hamun pun demikian pula. Maksudnya apa demikian pula? من الأسماء ستة هي يعرب الحروف كذا وهنو هنو هنو إيه مبتدأ خبر ما محذوف وهنو كذلك أب أخ حم كذاك وهنو والنقص في هذا الأخير أحسن النقص أبا النقص لغة أبا النقص إذا membuang huruf illahnya ingat tiga lugu. Yang pertama itmam, yaitu i'rab dengan apa? Huruf-huruf. Yang kedua al-qasr, yaitu apa? Dengan menetapkan selalu alif, kemudian an-naqs membuang huruf illah. Wa an-naqsu dan an-naqs fi hadzal akhiri, hadza ism isyara lil qarib. Mari mana nih? Hanu. An-naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. An-naqs penggunaan lugha an-naqs pada yang terakhir ini itu hanu ahsanu. Lebih baik. Ahsanu mana mutaliqatnya mahdhuf taqdirnya apa ahsanu min ya min ghairi insyaallah ya dari yang selainnya ahsan min ghairi atau min al-itmam ya ahsan min ghairi sudah dibuang loh ya ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila mana minnya dibuang min ashabin nar. Ya kan ashabul jannati yawma idzin khairun khairun mustaqarra wa ahsanu apa maqila ada min yang dibuang sudah dipahami dibuang min ahli jannah min ashabin nar wa naqsu fi hadha al-akhir ahsanu syahnya apa an-naqs han dengan lugha an-naqs syahnya apa man yati bi asyahid في شاهدنا أكثر يا من تعزى بعزاء الجاهلية فأعذوه بها نبي أعذوه itu perintahkan katakan kepadanya untuk gigit ya apa hanabi mana itu man تعزى بعزاء الجاهلية فأعذوه بهني apa أبيه siapa yang dia menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah dan seterusnya. Masih ada lagi enggak? Yang han. Hah? Man yatul hanu abihi. Apa lanjutannya? Yang intok biat apa ya? Belum hafal. Cukuplah sampai satu. Wa naqsu fi hadzal akhir ihsanu. Jadi kalau untuk han yang paling bagus apa? Lugahnya? An naqs hadza hanu. Raitu hanak gitu. Marutu bi hanik. Kalau digunakan apa? Itmam pun boleh karena ada yang menukilkannya. Hanak, hanuk, hanik. Wa naqsu fi hadha al-akhir ahsan. Kemudian ada tambahan? Silakan barangkali antum murojaahnya lebih lengkap lebih banyak dari yang saya murojaah. Jadi ketika antum baca paham gitu irobnya maksudnya. Contohnya tergambar semua. Itu dapat hasil berarti. Wa fi abin wa taliyaihi yanduru. Wa qasruha min naqsihin asyharu. Mulin wa fi abin dan pada abin. Wa taliyaihi. Taliyaihi. Tabi'aihi. Dua yang setelahnya. Apa? Akhun hamun. Pada abin dan dua yang setelahnya akhun hamun. Yanduru mana fa'ilnya? wa fi adin wa taliyah yanduru apa an-naqs lugha an-naqs. Jadi kalau an-naqs sudah jangan asing lagi, an-naqs itu apa ya, enggak ya, boleh itu. Wa fi abin wa taliyah yanduru, ini yandur an-naqs pada abun akhun hamun, jarang penggunaan lugha an-naqs tapi ada. Buktinya mana? Syahid ucapan menyair itu bi abihi iqtada adifil karam wa man yushabih abahu fama zalam. Ya, fama zalam. Masih ada lagi enggak? Kalau masih ada silakan keluarkan. Ya. Di situ bi abihi iqtada adifil karam wa man yushabih abahu fama abahu, ya abahu wa man yushabih abahu fama zalam. Ya, ini kita tidak merujuk semua ya, yang kira-kira itu kan. Wafi abin wataliyah yanduru wa naqsu min naqsi wa fi abin wataliyah yanduru wa qasruha min naqsihin ashharu qasr. Man qasr, luhu qasr pada apa? Abun akhun hamun. Min naqsihin, daripada naqsnya itu lebih masyhur. Iya. Jadi pada tiga lafaz abun akhun hamun lebih masyhur penggunaan lugha apa? An-naqs daripada apa? Lugha qasr daripada apa? An-naqs. Contoh lugha qasr apa? Inna abaha wa abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Dua bait sebelumnya apa? Wahan liraya wahan thumma wahan waha. Terus hiyal muna law annana nilnaha. Terus ya layta aynaha apa, ya layta aynaha lana wafaha bisamanin turdi bihi abaha. Terus inna ba wa ababaha qad balagha fil majdi ghayataha. Mana syahnya di situ? Tadi juga ada sebelumnya ya layta, ya laita aynaha lana, itu juga sama. Ya. Ada lugha qasr pada musanna. Ah, pada musanna itu ya, lugha qasr pada musanna ya, san. Pada contoh tadi inna abaha wa ababaha mana syainya? Abaha. Itu inna abaha wa aba abaha. Kalau lugha yang itsma bagaimana tuh? Aba. Iya, aba abiha, san. Aba abiha. Itu maknanya apa? Ghayataha. Maknanya apa? Qad balagha fil majdi ghayataha. Ha kembali ke mana? Al-majd. Ya, sim jenis. Boleh dengan mana? Dua ghaya. Ini mabda'ul ghaya. Mabda' dan akhir muntahanya. Jadi awal dari pujian dan akhirnya itu telah dicapai oleh bapak dan kakeknya si wanita itu. Lihat itu ada antum nanti dari perojaan dari situ. Kemudian juga diantara lugha ini juga mukrohun akhaka la ghafal. Mukrohun akhaka la ghafal. Ya. Mukrohun khabar muqaddam akhaka apa? Mubtada muakhar. Iya kan? Akhaka lihat. Meskipun kalau menurut orang Kufah ya boleh akhaka fa'il. Iya. Karena mereka tidak mempersyaratkan. Iya, wasuf untuk dia menjadi mubtada bersandar kepada apa? Hah? Mubtada istifham atau yang semisalnya. Kemudian, wa qasruha min naqsihin asyharu. Ada iskal enggak di sini? Wa qasruha min naqsihin asyharu. Ada iskal enggak? Ada iskal di mana muta'liqnya af'alu tafdhil didahulukan. Jawabannya apa? Darurah. Boleh kapan? Ketika wa in takun bitilwi min mustafhama falahuma kun abadan muqaddima. Nanti akan datang itu. Ada tempat-tempat di mana muta'alliqnya isim tafdhil itu harus didahulukan. Ya, ketika setelahnya itu ketika mustaf isim sifat dia. Lihat. Wa in takun bitilwi min mustafhama atau mustafhima. Apabila yang datang setelah min adalah isim sifat, falahuma kun abadan muqaddima, maksud nantiasa engkau dahulukan itu muta'alliqatnya min dan apa majrurnya, seperti mimman anta khairun, mimman anta khair, kamu itu lebih baik dari siapa? Didahulukan di sini kan, mimman anta khair. Kenapa? Istifham. As-saudara, ya kan? Mimman anta khair. Ini. Enggak boleh dikatakan khair mimman ant. Mesti istifham. Afi abin wa taliyahi yandhuru wa qasruha min naqsihin ashharu. Lanjutkan. Baiklah. والشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا ليك جاء أخو أبيك ذا اعتلا. شرط ذا الإعراب ini إشارة ke mana? الشرط ذا الإعراب إعراب dengan bil الأحرف الثلاثة dengan huruf yang tiga ini. Kita sebutkan lugah yang mudah saja ya, kita ambil yang mudah saja dari lugah-lugah yang ada. Yaitu itmam itu pada kebanyakannya yang itmam itu yang lebih apa? Wajib yang lebih mudah. Ya, kecuali pada han tadi yang lebih banyak digunakan adalah dengan qasr, dengan naqs. Wa syartu dzal i'rab, syarat i'rab ini dengan huruf-huruf wawu ketika rafa', alif ketika nasab, ya ketika jar, an yudhafna la. Ya. An yudhafna la lil ya. Ada iskal enggak dalam i'rab? Wa syartu dzal i'rab bi an yudhafna la lil ya. I'rabnya apa itu la lil ya? La jaba. Harf athf ini. Huruf athf itu tetap maknanya apa? Penafian. La lil ya, itu ma lil ya itu ma'thuf ke mana? Kepada sesuatu yang mahdhuf. Takdirnya apa? Wa syartu dzal i'rab an yudhafna li kulli ismin la lil ya. Syarat i'rab ini dengan huruf-huruf ini agar ia diidhafahkan silakan kepada setiap isim apakah isim dhahir atau isim dhamir. Ya kan? Yang penting bukan kepada ia apa? Mutakallim. Wa syartu dzal i'rabi an yudhafna. Di sini syarat yang pertama yang disebutkan agar diidhafahkan. La lil ya, syarat yang kedua agar idhafahnya kepada selain ia mutakallim. Wa syartu dzal i'rabi an yudhafna lil la wa syartu dzal i'rabi an yudhafna. Ya. La lil ya kaja akhu abika za'tila. Sudah lewat tadi ja akhu ditqasar qiyas ya kan ja akhu abika za'tila i'rabnya za'tila fa hal dari apa ja akhu abika za'tila hal dari akhu atau abika ha apa jangan ragu-ragu. Jangan beraninya rombongan, keroyokan. Salah. Kalau bisa dua-duanya salah. Za'tila itu hal dari apa? Abu. Akhu ya. Ja'ahu abi. Akhu. Hal dari akhu saja. Datang akhu abika saudara bapakmu. Berarti apanya ini? Apanya yang diajak bicara? Pamannya ya. Za'tila. Aslinya apa? Za'i'tila. I'tila'in. Memiliki ketinggian, kedudukan. Jadi za'tila, za' bermakna sahib. Termasuk apa? Asma'ul? Asma'ul sittah. Hal dia dari akhu. Bukan dari abi. Kenapa? Kata Ibn Malik. ولا تجز حالا من المضاف له الا اذا اقتضى المضاف عمله او كان جزء ما له اضيف او مثل جزئه فلا تحيف. Jangan kamu bolehkan hal dari mudhaf ilaih. Tuh. Boleh enggak menjadikan hal dari mudhaf ilaih? Jangan, kecuali ini kecualikan. Illa idza iqtadha al-mudhaf 'amala, kecuali kalau mudhafnya beramal pada apa? Mudhaf ilaih. Seperti kalau mudhafnya wasf, isim fa'il, isim maf'ul. Ya kan? Alkana juz amalahu udhifa. Kalau tadi yang contoh mudhafnya beramal apa dalam ayat Al-Qur'an? Ilallahi marji'ukum jami'a. Hal itu jami'a dari kum. Ya. Kenapa karena marji' wasf dia? Makna fi makna wasf. Kemudian alkana juz amalahu udhifa atau ketika mudhafnya bagian dari mudhaf ilaih. Boleh hal datang dari mudhaf ilaih ketika itu. Contohnya apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin ikhwana. Ikhwana hal dari apa? Domir hum. Wala ini kenapa? Karena sudur mudhafnya bagian dari hum. Amitla juz'ihi falatahifa. Atau semisal. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau dibuang pun tidak merusak maknanya. Contohnya apa? Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Hanifa hadri Ibrahim. Amitla juz'ihi falatahifa. Jahu abi kada'atilah. Lanjutkan apa? Baru. في الالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمار مضافا وصلا بالالف ان جر مجرور متعلق ابا بالالف ارفع المثنى متعلقا ارفع اصلي ابا ارفع بالالف بالالف ارفع المثنى المثنى يرجع مفعول به يا بالالف ارفع المثنى وكلا وكلا di sini kila diataskan kepada al-musanna. Ini mengisyaratkan kepada apa? Bahwasanya kila ini bukan musanna. Kenapa? Kaidahnya apa? Al-afu apa? Yaqtadi al-mughayarah. Jadi kalau ada sesuatu yang apa, itu beda aslinya. Meskipun anu kalau dicari kamu sama, tapi kalau diteliti lagi, dilihat lagi, itu beda, ada bedanya. Ada kesamaannya, ada bedanya. بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمار مضافا وصلا. Jadi kila dalam i'rab disamakan dengan musanna, dengan huruf-huruf. Musanna i'rabnya apa tadi? Dengan alif ketika rafa, ya kan? بالالف ارفع المثنى وكلا. Rafa'kanlah musanna dengan alif ketika rafa. Juga kila juga demikian, tapi dengan syarat. Iza bimudmarin mudhafan usila. Susunan aslinya bagaimana? Iza usila bimudmarin mudhafa. Ya, apabila kila disambung dengan dhamir dalam keadaan apa? Didhafahkan dia. Kenapa sih dibedakan segala? Ya, kalau didhafahkan kepada dhamir, dia i'rabnya seperti musanna. Tapi kalau didhafahkannya kepada isim dhahir, i'rabnya dengan i'rab, dengan huruf-huruf apa dengan apa? Harakat usul, ya kan? Dengan dhammah, isim muqaddarah, fathah muqaddarah, ya kan? Apa jawabannya? Karena apa? Karena apa? Idhofah kepada dhamir adalah apa? Khilaful asal. Khilaful asal. Sehingga dikasih tanda i'rab yang khilaful asal juga. Sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa sih dhamir itu khilaful asal? Idhofah kepada dhamir khilaful asal? Karena i'rabnya ghairu zahir, tidak zahir. Jadi yang khilaful asal dikasih tanda i'rab khilaful asal. Alif tadi kan sebagai tanda dari rafa khilaful asal, ya. Ya, jadi khilaful asal dikasih khilaful asal. Yang sesuai dengan asal kalau diidhafahkan kepada isim dhahir kan sesuai dengan asal. Ya. Kila zaidaini, ya kan. Di situ kan enggak khilaful asal, ya. I'rabnya betul, ya. Kelihatan i'rabnya gitu, ya, zaidaini, maka dikasih yang asal. Ya. Dengan dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Ada yang mau ditambahkan? Bil alif irfa'il musanna wa kila idha bimudmarin mudhafan wusila. Kilta kazaka thnani. Kilta kazaka, i'rabnya bagaimana? Kilta kazaka thnani. Kilta sebagai apa? Mubtada. Kazaka khabar. Kilta kazaka thnani. Kilta dari maktub mana? Kilta kau benar betul, ya, atau jumlah kilta kaza katanya kilta kaza ka terus apa wasnatani, ya, apa wasnatani betul kilta kaza katnani kita kaza katnani wasnatani, ya, itnani wasnatani romi sebagai apa mubtada dia kilta kaza ka itnani wasnatani mubtada khabarnya mana kilta kaza katnani wasnatani kabnaini wa bnataini yajriyani. Yajriyani khabarnya. Ya, jumlah fi'liyah. Sekarang i'rabnya kabnaini wa bnataini jar majrur i'raj bi kabnaini. Muta'alliq bi mahdhuf hal. Hal dari apa? Ya, alif yang ada pada yajriyani. Jadi aslinya apa susunan asli tadi? Kabna itsnani wa bnataini yajriyani apa? Kabnaini wa bnataini. Itnani dan itnatani berlangsung seperti apa? ibnaini dan ibnataini. Ada faedah di sini yang mau ditambahkan? Itu apa? Di sini al-musannif tidak apa? Memberikan syarat. Pada apa? Itnani dan itnatani. Untuk dalam i'rabnya diilhakkan dengan musanna. Sebagaimana pada kila. Berarti mutlak. Itnani dan itnatani. Ini di i'rab mutlak seperti apa? Musanna tanpa syarat. Meskipun dia bukan musanna. Apa yang menghalangi itnani dan itnatani untuk jadi musanna? Tidak memiliki apa? Bentuk? Mufrad. Nah, jadi ingat ini. Musanna itu apa? Madalla ala itsnain. Terus kalau berhenti di sini masih masuk apa? Asy-syafa. Madalla ala itsnain. Terus bi ziyadatin. Kalau berhenti di, untuk mengeluarkan apa? Bi ziyadatin. Ya itsnan. Iya, bukan ziyadah kan? Bi ziyadatin fi akhirih. Terus wa salihun li tajrid mengeluarkan itsnan. Ya. Terus wa'atu mitlihi alaihi. Itu mengeluarkan. Al-Qamaran, Al-Abawan. Iya. Ya terkumpul ini syarat-syarat ini. Syarat-syarat mutanna. Dalam ucapan seorang penyair. Ada 8 syarat. Dalam satu bait. Siapa yang hafal? Lilladhi sunniyakul samani. Lilladhi sunniyakul samani. Untuk isim yang di mau dimusanakan, katakanlah 8. Mina syuruti fuzta bil bayani. 8 syarat. Iya, kalau kamu hafal, fuzta bil bayani. Iya. Awaluha al-i'rab. Yang pertama harus mu'rab. Wat tankir. Wat tankiru. Yang kedua, tankir, nakira. Wa adamu at-tarkibi. Wan naziru apa naziri? Wan naziru. Memiliki nazir dia. Di alam nyata ini ada nazirnya. Kayak Al-Qamar. Kenapa bukan di Al-Qamaran ibn Musanna? Karena di alam nyatanya dia cuma satu. Kemudian. Wa an yakuna mufrodan. Wa an la yughni anhu. Iya. Wa an la gitu ya. Susunan berarti kan. Wa an yakuna mufrodan wa an la yughni anhu ghairuhu naqlan. Kemudian dua syarat berikutnya. Kada tifaqul lafzi wal ma'na fadhi. Ya syurutuhu majmu'atan lil muhtadi ahsantum. Kada katnani wa tnatani, katnaini wa ibnataini yajriyani wa takhluful ya. Itu lagi wa takhluful ya fi jami'iha al alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. I'rabnya apa itu wa takhluful ya? Ya irabah wa takhluful ya fi fa'il fi qasr ya daruratan al alif maf'ulun bi ya aslinya apa wa takhluful ya'u al alifa ya kan fi jami'iha wa takhluful ya fi jami'iha al alif jarran jarran masuk kenapa yang sahih sebagai apa maf'ul li ajlihi yani li ajli al jar وتخلف الياء في جميع اهل الالف جرا ونصبا بعد فتح قد أُلِف بعد متعليل ما بيد الظرف تخلف معنى فتح قد أُلِف فتح مألوف في الرفع ترجمانya apa berarti ini وتخلف الياء في جميع اهل الالف يا apa pada semuanya tadi menggantikan dari alif karena jar dan nasab. Tadi kan kalau musanna marfu muslimani. Nasab dan jar muslimaini. Digantikan apa? Alifnya dengan pada musanna atau yang mulhaknya. Ya, digantikan alifnya dengan ya. Yang mana dia ba'da fathin qad ulif. Ya. Yang itu datang setelah fathah. Yang sudah diketahui pada rofaknya kan muslimani muslimaini sama sebelumnya fathah apa yang mansub atau marfu atau majrur cukup dulu ya udah pas waktunya tanggung maksudnya mau tagarisarin tanggung gimana Ya, yang masih kelihatannya murojaahnya belum kena-kena, ini masih baru dua kali pertemuan. Besoknya harus lebih bagus murojaahnya, ya. Insyaallah besoknya lagi kita murojaah dari warfa biwawin. Mau ngambil berapa nih? 35. Kalau ngambil 15 jadi berapa? 50 ya. Sampai ini aja lah, 48 ya, pas baru ya. Hah? Atau 50? Hah? Oh, sampai 51 aja ya, tanggung. Iya, Masya Allah. Antum harus sungguh-sungguh ini merojaahnya. Nanti kalau sudah selesai, merojaahnya dari satu hari. Satu hari aja ya, dari pagi sampai 11. Dari P1 ke 190 berapa itu. Ya. Insya Allah. Semoga dimudahkan. Al-Muhim perlu. Yang namanya belajar itu ada merojaahnya. Ya. Kalau tidak ada merojaahnya, sia-sia ada yang terlewatkan itu. Ya. Sampai sini kita cukupkan. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.